harapna surya ngampi pabuburi pamit kadaangna berat duaan waktu harita babarengan gulam cinta bari pinu pangharepan bagja pinu tinekanan layung luhurin galunggung kunon lengit tepami lengit tepami buat cinta orang mohon papan jangan layung luhurin barengan dalam cinta.